Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo, Sofian Wanandi mengatakan, kalangan investor mulai resah dengan aksi provokatif unjuk rasa buruh yang semakin sering terjadi dan merugikan semua pihak. Buruh menuntut sejumlah hal, mulai dari kenaikan upah sampai yang terakhir penghapusan sistem outsourcing. Pengusaha meminta pemerintah serius menangani masalah ini agar iklim bisnis di tanah air menjadi lebih enak dan maju. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Inaplus, Budi Susanto. Pak Budi, apa komentar Anda? Dari sisi exposure, seperti itu ya dampaknya negatif. Artinya bahwa nanti akan menurunkan country risk. Oh, memang sudah turun, Indonesia turun country risk-nya. Risiko untuk berinvestasinya itu lebih rendah sekarang. Jadi sebetulnya itu sifatnya self-destruction. Artinya begini, sebetulnya para buruh itu protes karena penghasilannya, kepastian untuk memperoleh pekerjaan yang lama, dengan outsourcing dan sebagainya, itu kan yang diminta. Nah, kalau modelnya seperti ini, itu mungkin tidak akan lebih mudah dicapai, karena prinsipnya, prinsip ekonomi, makin banyak lapangan pekerjaan, makin jumlah pekerjanya lebih sedikit dari permintaan, kemampuan tawaran makin tinggi. Gitu. Nah, sekarang ini kan masalah pengangguran 7% itu, sehingga mengakibatkan lapangan pekerjaan kurang, direbut-rebut, sehingga gaji yang rendah mau mereka kerja untuk mulai pekerjaan. Jadi itu satu yang menyebabkan bahwa cara seperti ini adalah kurang tepat. Memang bisa sadari bahwa penghasilan atau daya beli masyarakat sekarang itu sebetulnya rendah karena proses inflasi yang dulu mungkin 1 juta itu cukup, sekarang mungkin 2 juta juga belum cukup. Jadi itu harus dipahami, terutama bagi para pengusaha atau bos-bos atau siapa-siapa juga. Jangan mereka selalu berpatokan kepada tarif regional minimum atau tarif ya ini ya. Tarif minimum, kalau bisa mereka memanfaatkan mereka secara lebih baik dengan kompensasi membayar lebih baik, lebih bagus. Jadi bagus saya formatnya itu jangan demo gitu. Nah sekarang ada pihak ketiga pasti di kalangan LSM yang seneng kalau memang unjuk rasa itu unjuk otot, unjuk tenaga. Jadi artinya tidak dengan berbicara, musyawarah, tapi dengan cara lihat nih saya lebih kuat dari kamu, kamu mau apa kan gitu kan. Nah itu sebetulnya nggak produktif artinya Pak. Jadi artinya bahwa dalam hal ini perlu ada satu musyawarah, kesabaran. Musyawarah artinya kalau memang ada masalah dibicarakan di meja perundingan. Jangan rame-rame unjuk kekuatan. Hasilnya akan lebih baik kalau memang masing-masing mempunyai perspektif ke depan lebih baik. Nah sabar itu gimana? Ya itu perspektif ke depan. Ekonomi kita sekarang tumbuhnya GDP-nya 6,5% loh. Dan India lebih rendah. Artinya ada pertumbuhan. Jangan nanti dibuat turun lagi. Ada pertumbuhan, ada investasi, ada lapangan pekerjaan. Ya. Jadi tenaga kerja yang bisa lebih baik, daya tawar lebih baik. Itu akan lebih positif, makanya sabar gitu. Jangan tidak sabar. Memang kadang-kadang berat sih menghadapi situasi ekonomi di mana salary, gaji, atau pendapatan lebih rendah daripada pengeluaran. Lalu bagaimana sebenarnya para investor melihat iklim investasi maupun industri yang ada di Indonesia saat ini, Pak? Apa dampaknya jika aksi-aksi provokatif ini terus-menerus terulang? Begini, sebetulnya para investor atau peluang mencari keuntungan ya, itu perang pun di medan perang pun mereka kejar ya. Jadi artinya bahwa daya tarik ekonomi itu tidak dihalangi dengan adanya hal-hal macam ini sebetulnya. Jadi ciptakan daya tarik ekonomi yang lebih tinggi daripada risiko. Seperti yang demo-demo itu mungkin ya mereka mikir gimana cara solusinya kan gitu kan. Misalnya kalau di Bekasi sering ada demo, jangan taruh di Bekasi, taruh di mana kan gitu kan. Jadi yang rugi itu yang demo-demo di Bekasi itu tempat mereka tidak jadi pilihan untuk berinvestasi. Tapi di tempat lain kemungkinan bagus gitu kan. Nah, mereka tetap berinvestasi. Tapi citra itu juga harus dibuat. Karena seperti misalnya Iran. Orang saya kemarin ke Iran sebelum berangkat banyak yang wanti-wanti hati-hati bahwa di Iran itu buruk sekali situasinya tegang dengan Amerika. Ternyata setelah sampai sana nggak ada apa-apa dan malah indah gitu kan. Nah, jadi pencitraan keluar itu juga harus baik sehingga orang waktu mau melangkah ke Indonesia itu mantap gitu. Nah, kemudian mengenai infrastruktur saya rasa sih kita tahu mengenai apa yang kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan, tapi semua orang harus turut serta untuk dengan kemampuannya mereka untuk bisa membangun infrastruktur baik macam-macam lah, baik mengenai masalah jalan raya, listrik, kemudian utilitas, kemudian adanya pekerja-pekerja yang baik, terdidik, dan sebagainya itu. Demikian Wakil Ketua Umum Inaplus, Budi Susanto. Saya Wendy Lim.